أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.